Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tapi kita masih pada contoh yang ke-11. Contoh yang ke-12. Ia tentang hadis qudsi. Allah SWT mengatakan, "Man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dira'an. Wa man taqarraba minni dira'an taqarrabtu minhu ba'an. Wa man atani yamshi ataituhu harwalatan." Sebagaimana telah kita lewati penjelasan dari muallif rahimahullah taala, bahasanya terkait tentang hadis ini ada dua pendapat. Sebagian mereka para ulama membawa hadis ini sebagaimana zahirnya, ini mimbab tentang nususus sifat yang menjelaskan tentang isbat sifat fi'liyah al-ikhtiyariyah bagi Allah SWT, berupa Allah SWT mendekat. Demikian pula sebagaimana sifat-sifat yang lainnya dari sifat fi'liyah al-ikhtiyariyah. Dan sebagian yang lain membawa kepada makna hadis ini bahasnya Allah SWT bersegera di dalam menerima amalan seorang hamba. Tatkala seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah SWT, Allah SWT bersegera di dalam menyambutnya, serta Allah SWT membalasi dengan balasan yang lebih baik. Maka berdasarkan pendapat yang kedua inilah di anggap ahlu sunnati wal jam melakukan at-tahrif. Dan sebagaimana telah kita lihat bahasanya, pendapat yang kedua di sini membawakan korinah-korinah syariah, dalil-dalil yang lain yang menjadikan hadis ini dibawa kepada makna bahasanya Allah SWT bersegera di dalam menyambut seorang hamba yang mendekatkan diri kepadanya, dan demikian pula memberikan balasan yang lebih baik. Maka tatkala kondisinya demikian, ini bukan merupakan tahrif. Yang sebagaimana beliau katakan, pendapat ini lahu haddun minan nadhar. Ada sisi kuatnya dari sisi penelitian. Meskipun al-Mu'allif rahimahullah taala masih tetap merojihkan, menguatkan pendapat yang pertama. Kemudian beliau rahimahullah taala mengatakan, wa yujabu amma ja'alahu qarinatan min kauni takarrubi ilallahi ta'ala wa talabil wusul ilaihi la yahtasu bil mashyi bi anna al haditha kharaja makhrajal mithal lal hasr wa yujabu amma ja'alahu qarinatan, menjawab pendapat yang kedua yang mereka membawakan qarinah, membawakan dalil-dalil ataupun qarinah-qarinah yang menjadikan mereka mentafsirkan hadis qudsi di atas bahwa Allah SWT bersegera di dalam menyambut tatkala seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah SWT, demikian pula membalasi amalan seorang hamba dengan balasan yang lebih baik. Maka yujabu amma ja'alahu qarinatan min kauni taqarrub ila Allah Ta'ala wa talabal wusul ilaih la yahtasu bil masyi. Bahasanya mendekatkan diri kepada Allah SWT bukan hanya sekedar dengan berjalan. Bi anna al hadis kharaja makhrajal mithal. Dikarenakan hadis ini kharaja makhrajal mithal, dalam bab menyebutkan contoh dari bentuk ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan maknanya adalah al-hasr, pembatasan. Bukan maknanya bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala hanya sekedar dengan berjalan. Enggak. Tapi ini mimbabil mithal, hanya sekedar sebagai bentuk contoh. Fa yakunu al-ma'na, sehingga makna al-hadis, man atani yamshi fi ibadatin taftakiru ilal mashi. Sehingga makna hadis, barang siapa yang mendatangiku dengan berjalan pada ibadah-ibadah yang dibutuhkan berjalan di sana. Litawakkufiha alih. Dikarenakan ibadah tersebut tidak akan terlaksana, tidak akan bisa dilaksanakan kecuali dengan berjalan. Seperti sholat al-jamaah fil masjid. Seorang untuk mendatangi masjid butuh berjalan. Ataupun apa? Manasikul hajj. Seperti tawaf, sa'i. Ini dibutuhkan padanya berjalan. Qala biqaunihi wasilatan laha. Keberadaan berjalan tersebut adalah wasilah untuk seorang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kal masyi ilal masajid lis sholah. Contohnya seperti berjalan menuju masjid untuk melakukan sholat berjamaah di masjid. Aw min mahiyatiha. Atau bentuk ibadah tersebut memang berjalan. Kat tawaf was sa'i. Seperti apa? Tawaf dan sa'i. Wallahu ta'ala a'lam. Ini jawaban terhadap qarinah yang ada. Dengan demikian kita selesai dari contoh yang ke-12. Kita masuki contoh yang ke-13. Al-Mithalu Thalis Ashar. Contoh yang ke-13 dari nusus yang dituduhkan kepada Ahlu Sunnati wal Jamaah. Bahasanya Ahlu Sunnati wal Jamaah melakukan tahrif. Qauluhu ta'ala, awalam yaraw anna khalaqna lahum mimma amilat aidina an'ama. Awalam yaraw, tidakkah mereka melihat? Anna khalaqna lahum, bahasanya kami telah menciptakan untuk mereka. Mimma amilat aidina an'ama. Kami telah menciptakan al-an'am, binatang-binatang ternak untuk mereka. Qala wal jawabu ayyuqal, ma huwa dhahiru hadhihi al ayah wa haqiqatuha hatta yuqal innaha surifat anhu. Jawabannya ayyuqal, dinyatakan ma huwa dhahiru hadhihi al ayah. Apa dhahir dari ayat ini? Apa hakikat dhahir dari ayat ini? Sehingga dinyatakan telah di tahrif, telah dipalingkan dari dohirnya. Hal yuqal inna dohiraha anna Allah ta'ala khalaqal an'ama biyadihi kama khalaqa Adam biyadihi. Apakah dinyatakan bahasanya dohir dari ayat di atas, bahasanya Allah SWT menciptakan al-an'am, binatang-binatang ternak, sebagaimana Allah SWT menciptakan Adam alaihissalam dengan tangannya? Maknanya, apakah Allah SWT menciptakan al-an'am, binatang-binatang ternak, dengan tangannya secara langsung? Sebagaimana Allah SWT menciptakan Nabi Adam alaihissalam dengan tangannya? Aw yuqal inna dhahiraha anna Allah ta'ala khalaqal an'am kama khalaqa ghairaha. Atau dinyatakan bahasanya zahir dari ayat di atas, bahasanya Allah SWT menciptakan al-an'am, menciptakan binatang-binatang ternak, sebagaimana Allah SWT menciptakan ciptaan-ciptaan yang lainnya. Ayat dengan Allah SWT mengatakan kun fakan. Lam yahlukha biyadihi. Allah SWT tidak menciptakannya secara langsung dengan tangannya. Lakina idhafatul amal ilal yad wal murad wal muradu sahibuha ma'rufun fi lughatil arabiyyah allati nazala bihal Qur'anul Karim. Tapi disandarkan amalan mimma amilat kepada tangan yang dimaukan adalah wa sahibuhai pemilik tangan. Maknanya Allah SWT. Yang mana ini ma'ruf di dalam bahasa Arab. Yang dengannya Al-Quran diturunkan. Sehingga ayat ini apakah maknanya bahasanya zahir dari ayat ini banyak Allah SWT menciptakan al-an'am dengan tangannya. Secara langsung sebagaimana menciptakan Adam alaihissalam, atau Allah SWT menciptakan al-an'am tidak dengan secara langsung dengan tangannya. Amma qaulul awwal falaysa huwa dhahirul lafzi liwajhain. Adapun pendapat yang pertama, yaitu pendapat yang mengatakan Allah SWT menciptakan al-an'am sebagaimana Allah SWT menciptakan Adam alaihissalam. Berarti Allah SWT menciptakan al-an'am dengan tangannya. Ini pendapat yang pertama. Maka ini dikatakan falaysa huwa dhahirul lafzi liwajhain. Maka ini bukan dhahir dari ayat di atas dari dua sisi. Ahaduhuma, sisi yang pertama, anna lafdha la yaqtadihi bi muqtada lisanil arabi, bahwasanya lafaz tidak menunjukkan kepada makna tersebut. Bahwasanya Allah SWT menciptakan al-an'am dengan tangannya secara langsung. Bi muqtada lisanil arab, sesuai dengan apa? Ketentuan bahasa Arab. Alladzi nazala bihil Qur'an, yang dengannya Al-Qur'an diturunkan. Ala tara ila qawlihi ta'ala wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa qawlihi dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un wa qawlihi dhalika bima qaddamat aydikum. Tidakkah engkau melihat pada firman Allah SWT, wa ma asabakum min musibah, tidaklah Allah SWT menimpakan kepada kalian berupa musibah, fabima kasabat aydikum, melainkan disebabkan ulah tangan kalian. Di sini dinisbatkan kepada tangan. Maknanya Allah SWT tidaklah menimpakan suatu musibah kepada hamba-hambanya melainkan disebabkan dosa yang mereka lakukan. Dan perbuatan dosa itu banyak. Tidak hanya sekedar apa dosa yang dilakukan dengan tangan. Tapi di sini dia sandarkan kepada tangan. Demikian pula firman Allah SWT, dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah terlihat kerusakan di daratan dan di lautan. Bima kasabat aydin nas, dengan sebab ulah tangan manusia. Dengan sebab kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Liyudhiqahum ba'dalladhi amilu. Allah SWT menimpakan dengan sebab sebagian apa yang mereka lakukan. dari perbuatan dosa yang mereka lakukan. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya musibah yang menimpanya adalah apa? Sebab dosa yang dia lakukan. Lagi-lagi di sini apa? Disandarkan kepada aidinas, tangan-tangan manusia. Yang dimaksudkan adalah apa? Perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Bisa jadi dengan tangannya, bisa jadi dengan lisannya, bisa jadi dengan pendengarannya dan yang lainnya. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bima qaddamat aydikum." Yang demikian itu disebabkan akibat dari apa? Tangan-tangan kalian, perbuatan-perbuatan yang kalian lakukan. Seluruhnya di sini apa? Disandarkan kepada tangan. Fa innal murada ma kasabahul insan nafsah. Maka yang dimaukan di sini adalah apa yang dilakukan manusia. Wa ma qaddamahu, dan apa yang telah dia lakukan. Wa in amilahu bighairi yadih, meskipun dia melakukan kemaksiatan tersebut bukan dengan tangannya. Bihilafi ma idza qala amiltuhu biyadayya. Berbeda tatkala apabila dikatakan aku melakukan hal ini dengan tanganku. Amiltuhu biyadayya. Aku melakukan hal ini dengan kedua tanganku. Kama fi qawlihi ta'ala, fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim summa yakuluna hadha min indillah. Fawailun, maka celaka bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka. Berarti apa? Tangannya langsung yang mengerjakan perbuatan menulis. Di sini dimuta'adikan dengan apa? Biaidihim. Sumayakuluna hadha min indillah. Kemudian mereka mengatakan ini datangnya dari sisi Allah SWT. Fa'innahu yadulu ala mubasharati syai' bil yad. Maka tatkala ungkapannya demikian, menunjukkan kepada mubasharatu syai' bil yad, melakukan langsung, secara langsung dengan tangannya. Sementara pada wa khalqul an'am tidak disebutkan apa? Bi'aidihim atau bi'aidina. Ini sisi yang pertama. Bagaimana sisi yang pertama? Bahasanya tuntutan dari lafadz sesuai dengan apa? Dhahir lughah Arabiyah tidak menunjukkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-an'am secara langsung dengan tangannya. Meskipun disandarkan kepada tangan. Kemudian sisi yang kedua, annahu law kana al-muradu anna Allah ta'ala khalaqa hadhil an'am biyadihi lakana lafdul ayah khalaqna lahum biaidina an'ama. Bahasanya kalau yang diinginkan bahasanya Allah SWT menciptakan al-an'am dengan tangannya secara langsung, niscaya lafadz ayat akan dinyatakan khalaqna, penciptaan disandarkan kepada Allah SWT. Khalaqna lahum biaidina, kami menciptakan untuk mereka dengan tangan kami. Dimuta'adikan dengan ba, kemudian disandarkan al-khalq kepada diri Allah SWT. Dan demikian pula lafadznya disebutkan dengan apa? Tasniyah. Ini kalau seandainya yang dimaukan penciptakan al-an'am sebagaimana apa? Allah SWT menciptakan Adam AS dengan tangannya secara langsung. Kama qala ta'ala fi Adam, sebagaimana Allah SWT berfirman menjelaskan tentang penciptaan Adam AS, ma mana'aka antasjuda lima khalaqtu biyadayya. Ma mana'aka, apa yang menghalangi engkau? Hitab kepada iblis. Antasjuda, apa yang menghalangi engkau wahai iblis untuk sujud? Lima khalaqtu biyadayya, kepada Nabi Adam AS yang aku telah menciptakannya dengan kedua tanganku. Di sini dikatakan khalaqtu biyadayya. Al-khalq sini disandarkan kepada diri Allah SWT, khalaqtu. Dan demikian pula dengan dhamir mufrad, khalaqtu. Kemudian dimuta'adikan al-khalq dengan apa? Ba. Dan disebutkan lafad al-yad, lafad tangan dengan jumlah dua, tasniyah. Khalaqtu biyadayya. Maka ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT menciptakan Adam AS dengan tangannya secara langsung. Adapun disebutkan oleh mereka para ulama tentang al-mumasah, apakah Allah SWT bersentuhan dengan Nabi Adam AS tatkala menciptakannya, terjadi khilaf bainal ulama tentang hal ini. Qala li'anna al-Qur'an nazala bil bayan la bi ta'miyah. Dikarenakan Al-Qur'an diturunkan lil bayan, untuk sebagai penjelas. Bukan bi ta'miyah. Bukan Al-Qur'an itu diturunkan untuk agar tidak bisa dipahami. Liqali ta'ala wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'. Dan kami telah menurunkan Al-Quran alaikai kepadamu, kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Kitab, tibyana likulli syai', untuk menjelaskan segala sesuatu. Ini dua sisi yang menunjukkan tentang bahasanya Allah SWT menciptakan Al-An'am tidak sebagaimana penciptaan Adam AS. Dari dua sisi tadi. فَإِذَا ظَهَرَ بُتْلَانُ قَوْلِ الْأَوَّلِ, maka apabila telah jelas, telah tampak kekeliruan, kesalahan, kebatilan pendapat yang pertama yang menyatakan bahwa Allah SWT menciptakan Al-An'am, binatang ternak, sebagaimana Allah SWT menciptakan Adam dengan tangannya secara langsung. Ini pendapat yang batil. Ta'ayyana ayyakuna as-shawabu huwal qawlu tsani. Sehingga bisa dipastikan pendapat yang benar adalah pendapat yang kedua. Wa huwa anna dhahiral lafzi anna Allah ta'ala khalaqal an'am kama khalaqa ghairaha. Yaitu dhahir lafaz bahwasanya Allah SWT menciptakan binatang ternak sebagaimana Allah SWT menciptakan ciptaan-ciptaan yang lainnya. Tidak secara langsung dengan menggunakan tangannya. Walam yahlukha biyadih. Allah SWT tidak menciptakannya dengan menggunakan tangannya secara langsung. Lakinna idhafatul amal ilal yad, akan tapi disandarkannya amalan kepada tangan, mimma amilat aidina. Ini disandarkan amalan perbuatan kepada tangan. Ka'idhafatihi ila nafsi, sebagaimana disandarkannya kepada Allah SWT. Bimuqtadal lugha al-arabiyyah, dengan apa? Tuntutan bahasa Arab. Sebagaimana telah kita lewati tiga ayat yang dibawakan oleh al-muallif. Perbuatan-perbuatan disandarkan kepada tangan yang dimakan adalah apa? Amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Qala bihilafi ma idza udifa ila nafsi. Berbeda tatkala perbuatan ini disandarkan kepada diri Allah Subhanahu wa taala. Wa udiya bil ba, dan dimutaadikan dengan ba. Ilal yad, kepada tangan. Maka ini menunjukkan apa? Penciptaan mubasyarah dengan apa? Tangan. Sebagaimana penciptaan Adam alaihi assalam. Qala fatanabbah lil furuq fa inna tanabbuha lil furuq baina mustabihat min ajwadi anwa'il ilmi. Kemudian beliau rahmat Allah mengatakan fatanabbah, perhatikan lil farqi, terhadap perbedaan antara apa? Mimma amilat aidina an'ama dengan khalaqtu biyadayya. Ada empat perbedaan di sini, sehingga harus diperhatikan perbedaannya. Kemudian beliau katakan fa inna tanabbuha lil furuq baina mustabihat, maka sungguhnya perhatian terhadap perbedaan-perbedaan antara dua hal yang hampir-hampir mirip, seakan-akan mirip, seakan-akan sama, min ajwa'il ilmi, termasuk jenis ilmu yang sangat bermanfaat. Apa di antara manfaatnya? Wa bihi yazulu katsirun minal iskalat. Akan terhilangkan iskal-iskal, kerancuan-kerancuan yang sangat banyak. Sehingga perbedaan antara lafadz khalaqtu biyadayya dengan amilat aidina. Di sini ada empat perbedaan. Pada kata-kata khalaqtu biyadayya, di sini nusibal khalqu ila nafsih. Khalaqtu dinisbatkan, disandarkan penciptaan kepada diri Allah SWT. Allah SWT yang mengatakan aku yang menciptakan. Sementara pada firman Allah SWT amilat aidina, nusibal fi'lu ilal aidi. Perbuatan disandarkan kepada tangan-tangan. Enggak disandarkan apa? Kepada Allah SWT. Ini perbedaan yang pertama. Pada khalaqtu, al-khalq disandarkan kepada diri Allah SWT. Khalaqtu. Sementara pada amilat aidina, al-amal sini disandarkan kepada tangan. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, dzukira nafsuhu bil mufrad. Pada khalaqtu, Allah SWT menyebutkan dirinya dengan domir mufrad. Khalaqtu, domir mufrad. Sementara pada amilat aidina, dzukira nafsuhu bil jama', disebutkan apa? Domir tersebut dengan domir jama', aidina, tangan-tangan kami, dengan domir nahnu. Ini perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, pada kata-kata khalaqtu biyadayya udiya al-fi'lu bil ba. Fi'il khalaqtu dimuta'adikan dengan ba. Khalaqtu bi yadayya. Sementara pada amilat aidina walam yu'adda al-fi'l bilba, tidak dimuta'adikan dengan huruf ba. Langsung apa? Amilat aidina. Ini perbedaan yang ketiga. Perbedaan yang terakhir, yang keempat, pada firman Allah SWT khalaqtu biyadayya, disebutkan lafadz tangan dengan jumlah tasniyah mutsanna biyadayya, dengan kedua tanganku. Sementara pada amilat aidina dzukiral yad bil jama', disebutkan lafaz tangan dengan bentuk jama', aidina, tangan-tangan. Ini empat perbedaan antara kata-kata atau firman Allah Subhanahu wa taala khalaqtu biyadayya dengan amilat aidina. Khalaqtu biyadayya tentang penciptaan Adam alaihi salam, amilat aidina tentang penciptaan al-an'am. Sehingga perbedaan-perbedaan secara lafaz di sini ini apa? Menghantarkan kepada perbedaan secara makna. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-an'am, binatang-binatang ternak, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan ciptaan-ciptaan yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakannya secara langsung dengan tangannya. Adapun Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam secara langsung dengan tangannya. Ini khulasa ataupun kesimpulan dari permasalahan ini, wallahu a'lam.